muda itu malam yukit kita di mana kita tidak ada teman yang dibangunkan. Inna zumala illadina yaskununa ma'i zahabu kulluhum ilal maqari listikbari tukus ra'isihi sesungguhnya teman-temanku yang satu tempat yang tinggal bersamaku pergi mereka seluruhnya pergi ke tempat bandara tempat terbang dimakan dari torok waktu tempat terbang ke bandara untuk menjemput pimpinan mereka, presiden mereka nyambut. Kalau dari itu darah itu yang hati saya mengawal data waktu tidak mengapa baca lah dari situ ayat marwah. Oh nama marwah. Nabi dari angin. Darin. Nabi dari angin. Sallallahu alaihi wasallam. Fima rawa anillah Ibn Baraka wa ta'ala Anna rasala Ya Allah Inni haram tuk Dulma Ala nasi Wajaltuhu Bainakum Haram Salat Zolamu Ya Ambadi Ujuhum Dollun Illa man Hadaituhu Fasbahduni Ahdikum Ya Ambadi Kuluhum Kulukum bakuluhum Kulukum Nyantum hum bakum Anu salah ya Sahih Nah Kulukum tidak tadi kok kayaknya hum tapi kok samar nah labas kullukum jaiun illa man ata'antuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum arin illa man illa ditasdir illa man kasautuhu fastatuni dari aksukum belum selesai kok antum alhamdulillah dapat rezeki banyak dari masyaallah ya ibadi innakum تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم ketemu alif lam memnya di dhamma an wa ana aghfiru lakum adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum rawahu dari sahabat Abi Darin radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang difirmankan beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa taala diriwayatkan dari Allah tadi hadis apa namanya ini hadis apa namanya hadis Qudsi anillahi tabaraka wa taala dari Allah tabaraka wa ta'ala sesungguhnya dia berkata berfirman dia hamba-Ku